Rika. Opo bro, singgulannya bareng-bareng wae ya. Yang penting semuanya tetap asli dan happy. Keluarga besar Regal semuanya. Mungkin aku pokoknya puji cici-cici mending koncone Mary. Mas aku iki ya. Yang semuanya yang punya gawe adalah Regal. Regal tetap Regal, merdeka. bos, bos, bos. Penyanyimu sore ini anggar, so nyanyi medium sini.